Kita goyang bareng-bareng lagi. Yuk, balapan. Kita goyang lagi yuk. Republik Tengko. Nelongso rasa rasane tangis trune atiku yen kelingan esem kemuyumu lara suara kendeng tresno kawe kangene atiku tansah eling aku resliramu suaramu aku mumpi sandetungo waranggono sing tak tresno muka iso urip tentrem mulya tak tulis lakon tresnamu ing kening tak tresnaku tak terbangke saben kangen. kasih banyak. Terima kasih. Mas Yedi, terima kasih. Yuk, sama-sama. Sumonggo.